Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan kembali membaca kitab Riyadhus Salihin bab terakhir sampai hadis keberapa, Pak? Mungkin yang atas Pak Leon. Bab tentang keutamaan saf napa nggih? Niku bab niku. Bab fadli as-safil awwal wal amru bitmami as-sufufil awwal wa taswiyatuha wa tarasu fiha. Bab tentang keutamaan saf yang pertama serta perintah untuk menyempurnakan saf-saf yang pertama serta perintah untuk meluruskannya dan perintah untuk merapatkannya. Bab tentang keutamaan saf yang pertama, kemudian perintah untuk menyempurnakan terlebih dahulu saf yang pertama baru yang berikutnya, kemudian meluruskannya dan merapatkannya. Ini semuanya hukumnya adalah wajib, bukan hanya sekedar sunnah saja. Karena ada perintah dan adanya larangan. Hukum asal dalam agama kita yang namanya perintah itu memiliki kandungan wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Apalagi di sana ada teguran, ada ancaman, ada larangan, maka itu menunjukkan haramnya ketika kita melanggarnya. Maka adanya perintah dan adanya ancaman dari melanggar itu menunjukkan apa? Wajibnya hal tersebut. Lurusnya saf dan rapatnya saf adalah hal yang wajib. Dipenuhi terlebih dahulu saf yang pertama, baru kemudian saf yang berikutnya, juga perkara yang wajib. Mari kita perhatikan bab ini. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan, sudah mengetahui. Namun kita akan perkuat kembali dengan kita membacakan dasar-dasar amalan kita. Sehingga ketika kita sholat rapat, apa sih dasarnya? Bukan hanya ikut-ikutan saja. Kita kenapa harus lurus? Apa dasarnya? Karena memang diperintahkan dalam agama untuk kita lurus. Pembahasan ini penting, apalagi di zaman kita sekarang ini yang kebanyakan kaum muslimin sholatnya kurang rapat safnya, bahkan bisa dikata tidak rapat dan dikata tidak lurus. Ini musibah betul. Ya, menipu umat Islam karena kejahilan. Kita masuk Hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis ke-1082 An Jabir bin Samurah, Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, yakni menemui kami untuk melakukan salat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu mengatakan di hadapan kami, ala tasuffuna kama tasuffu al-malaikatu inda rabbiha, maukah kalian untuk berbaris, untuk berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulna ya Rasulullah, maka kami katakan wahai Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha, bagaimana caranya malaikat itu bersaf di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah mengatakan yutimmuna sufufal awwal wa yatarasuna fis saffi. Rawahu Muslimun. Mereka para malaikat menyempurnakan saf-saf awal terlebih dahulu dan mereka merapatkannya. Ini safnya malaikat. Yutimmuna as-shufal awal, mendahulukan dan mengutamakan, terlebih dahulu disempurnakan saf yang pertama. Ketika yang pertama sudah sempurna, maka disusul dengan saf yang kedua. Sampai sempurna, baru saf yang ketiga, begitu seterusnya. Wa yatarasuna, dan mereka merapatkannya. Kalau di negeri kita, namanya orang baris, berbaris, itu rapat atau ada jedanya, Pak? Renggang. Baris berbaris lho, Pak. Selengan atau kadang setengah lengan berbaris, apakah upacara ataukah berbaris berjalan begitu. Kalau malaikat safnya itu rapat. Maksudnya rapat, tidak ada jeda antara kaki yang satu dengan kaki yang sebelahnya. Adapun depan belakang otomatis ada jeda karena untuk melakukan ibadah salat ada ruku, ada sujud. Tapi secara safnya rapat antara kanan dan kirinya. Ini safnya malaikat yang kita diperintahkan oleh Nabi mencontoh safnya mereka. Yang dihabarkan dalam hal ini dua. Yang pertama apa? Diutamakan saf yang pertama terlebih dahulu, baru yang berikutnya, sampai sempurna baru yang berikutnya, dan yang kedua rapat. Kita mendapatkan dua faedah ini. Mari kita amalkan, karena ini adalah safnya para malaikat yang mulia inda rabbiha, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy alaihi salatu wasalam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa isahimu alayhi lastahamu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, seandainya manusia tahu pahala apakah yang akan didapat pada saf yang pertama, kemudian mereka tidak akan bisa mendapatinya kecuali harus berebut, harus mengundi, maka pasti mereka akan berupaya untuk mengundinya agar mendapatkan keutamaan saf yang pertama. Ini hadis yang kedua yang disebutkan dalam bab ini, memberitahukan kepada kita tentang keutamaan pahala besar yang akan diraih oleh seseorang ketika dia berada pada saf yang pertama. Ini menunjukkan apa? Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba meraih keutamaan saf yang pertama. Dan itu adalah cara para malaikat mengutamakan saf-saf yang pertama, baru yang berikutnya. Saya bacakan keterangan dari Syekh. Beliau menyebutkan dalam hadis ini, la yajizu ataqaddum ilaih biwad'il mindil aw alkitab aw ashba dhalik ka'annahu asba malakan lahu. Ini penting untuk kita sampaikan. Tidak diperbolehkan seseorang meletakkan tisu atau kitab atau apapun itu untuk menandai bahwa itu adalah tempatnya, seakan-akan dia adalah yang berkuasa di tempat itu. Yuhjizu daiman sonja'a ula, dia telah menyiapkan tempat itu untuknya. Bisa jadi dia datang, bisa jadi dia tidak datang. Tapi itu sudah tempat yang dia kapling lah bahasa kitanya. Ngerti kapling pak? Gue ngonku isi kapling. Dikasih tanda. Ini tidak boleh. Hatta ini semi'tu badan nas indana huna fil jum'ati anu jaa syakhsun mutaqaddimun wajad al makan laysa fi syai fataqaddam ilayhi wasafa fihi. Sampai kata Syekh, ada sebuah kasus ketika salat Jumat, seorang datang ke masjid, didapati ada tempat yang semisal itu. Ini sudah penuh kecuali pojok sana. Ada ruangan kosong. Dia masuk dan dia salat di situ. Duduk di situ. Ternyata sang pemilik tempat itu yang sudah ngapling, yang sudah ngasih tanda tisu atau kan tanda buku atau tas yang dia tinggal entah kemana. Datang orang itu. Alladzi kana min adatihi salafi wa ka'anna mashtarahu min kisihi faqala lima tatajjisuna makani. Datang orang yang punya tempat itu dan mengatakan, kenapa kamu duduk di sini, ini tempatku. Gitu, bisa dipahami. Kadangkala naruh sajadah, ugi gonku, kenapa duduk di situ, malah sajadah di singgirna kesuh maning singgah susin dan pak singgah dah sajadah kimiki aku nang kono malah dibuang. Nah, ini kadangkala terjadi tidak di antara kita? Terjadi nih bang ya? Terjadi. Apa yang seharusnya dilakukan? Lima tajlis huna makani faqala rajul Laqad wajadtu makanan khalian fajalastu fi. Aku dapati tempat ini kosong, enggak ada orang. Maka aku datang dan aku duduk di tempat ini. Faqala la hadha makani. Orang itu ngeyel. Enggak, ini tempatku ini. Ini tempatku ini. Kamu pergi sana. Terjadi keributan. Maka orang itu mengatakan, subhanallah, ishtaritahu min Malik. Orang itu pun menjawab, apakah kamu telah membeli tempat ini sehingga saya harus pergi dan kamu lebih berkuasa untuk duduk di sini? Al-masajid lillah manjal awal fa haq. Kata Syekh, masjid itu milik Allah, bukan milikmu. Ini yang pertama. Walaupun kau takmir, minta maaf. Ini umum. Masjid ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang datang pertama, maka dia yang berhak mendapatkan tempat terdepan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Masjid itu milik Allah. Man ja'al awwal fa haq. Siapa yang datang pertama, maka dia berhak. Pas masih ada yang kosong, dia berhak. Yang pertama sudah penuh, yang kedua terus sampai kedua penuh orang berikutnya. Walaysa ahad ahaqqu min makani min ahad abadan. Di dalam masjid tidak ada namanya fulan itu tempatnya. Enggak bisa diganggu gugat, datang atau enggak datang, kosongi tempat itu. Enggak bisa. Tidak ada kalimat itu. Bisa dipahami hadirin? Ya, tegas Syekh dalam hal ini karena memang seperti itu hukumnya. Walaysa ahad ahaqqu bimakanihi min ahadin abadan wal insan yanbaghi lahu ayatajannaba hadhihi al-umur. Bal qala Syekhuna Abdurrahman bin Sa'di, at-tahajjuzu haramun fa hadha la yujuz hatta anna ba'd al-fuqaha qala yatawajjah alla tasih salatuhu. لأنه شبه مغصوب حيث أنه جلس في مكان ليس حقه. Perhatikan, sampai-sampai Syekh Ibnu Taimin menukilkan ucapan gurunya Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di. Apa ungkapannya? Kata beliau, at-taharruzu haramun, menghalangi orang untuk duduk di tempat yang dia dapati dengan alasan seperti tadi, itu tempatku, ada tandanya, tisu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Rahmatullah. Hadir melakukan ketika dia mengusir orang tadi, ini hukumnya haram. Dengan alasan, tadi saya sudah duduk di situ, cuman saya keluar wudu. Apa kamu gak lihat ada tandanya itu, saya kasih tisu. Apa kamu gak lihat, saya kasih tanda di situ tas. Ini gak boleh. Hukumnya haram. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, dikhawatirkan orang itu sholatnya gak sah. Yang gak sah yang siapa? Ia memaksa orang yang sudah duduk di tempat itu untuk dia pergi dan dia kemudian duduk di situ. Kenapa? Alasannya dikarenakan dia sebagaimana atau seperti orang yang mencuri tempat yang sudah dipakai oleh orang lain, dia usir tempat itu orangnya dan dia kemudian duduki tempat tersebut. Maka ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Karena dia teranggap seperti orang yang sholat di tempat yang dia mencuri padanya. Faqawlu ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma lam yajidu illa isahimu alaihi lasahamu. Kemudian Nabi mengatakan kalau mereka berebut untuk mendapatkan keutamaan saf yang pertama, harus sampai diundi, pasti mereka akan mengundinya. Siapa yang ingin dapat? Banyak orang ini berebut. Yang dapat, yang keluar namanya. Ya sudah. Diundi, keluar nama fulan, dapat posisi pertama, posisi kedua, terus seperti itu. Ma'nahu, makna hadis ini kata Syekh, annahum yataqaddamun wa yatasabiqun. Ini menunjukkan bahwasannya dulu para sahabat itu berlomba-lomba untuk pertama-tama datang ke masjid dan duduki saf yang pertama. Kemudian beliau berbicara orang yang datang ke masjid awal datang tapi dia tidak duduk di saf yang pertama, dia mundur untuk baca Quran. Kita bacakan keterangan di Syekh. Naam, idza kana insan hadirul masjid walakinahu arada ay yastab'ida عن السف الأول لأجل أن يقرأ القرآن أو يصلي أو يراجع أو ينام ولا بأس بالنوم في المسجد فلا بأس لأنه مستحقه لكن يجب أن يصلي إلى مكانه أن يصل إلى مكانه قبل أن تتصل صفوف فيحتاج إلى تخطي رقاب وقد قال أرعى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتخطي رقاب وقال اجلس فقد آذيتهم. Perhatikan ini terjadi. Seorang datang awal naik masuk. Sholat sunnah di shaf yang pertama. Nunggu qomat agak lama. Napa male al-ikhlas niki, Pak. Suwe niki termasukipun. Nggih, 20 menit nunggu qomat. 20 menit apa nggih? Kadang kala setengah jam. Hadirin yang demikian, kemudian dia mundur, mundur ke pinggir sandaran. Kepenak banget, Pak. Kepenak banget. Sandaran, baca Quran, jamaah pada datang. Dia ngeliat tuh, tengso pertama penuh. Waduh, ya aku senang kono he. Pala tinggoni wong. Nah ini gimana? Dan saf yang kedua, ketiga, penuh. Masih dia di belakang, baca Quran. Maka Syekh mengatakan, tidak boleh bagi dia melewati punggung-punggung orang karena mencari saf yang depan. Di sini kosong, aku teka derek melanang buri. Sorry ya. Terus melangkah. Itu enggak boleh. Melewati punggung-punggung orang yang sedang duduk di saf-saf, enggak boleh, kecuali karena masjid kita ini masjid kaum muslimin, jarang-jarang orangnya melihat ada tempat yang kosong dan kau bisa jalan tanpa melewati punggung-punggung orang, ya enggak masalah. Lihat, saf yang kedua masih ada tempat. Cari jalan. Oh, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Tanpa melewati punggung-punggung manusia. Saya bacakan keterangan dari Syekh. Dan saya ada faedah penting, bolehnya tidur di masjid. Syekh mengatakan, apabila ada seorang datang ke masjid, akan tetapi dia ingin menjauh, yakni tidak berada pada saf yang pertama, untuk membaca Al-Quran atau mungkin dia ingin melakukan sholat di tempat yang lain. Qabla at-tasil sufuf, sebelum saf-saf itu menyambung. Wayahtaj ila tikhatir qab, sehingga kalau dia mau ke depan, dia harus melewati pundak-pundak atau punggung-punggung orang yang sedang menunggu sholat jamaah. Maka hadis maka disebut oleh Rasulullah dilarang hal itu. Waqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yataqaddab riqab. Rasulullah melihat adanya seseorang yang melewati punggung-punggung orang. Faqala ijlis. Rasul langsung menegur, duduk kamu. Duduk. Jangan kau sakiti mereka. Sungguh kau telah menyakiti mereka. Kadangkala salat Jumat nggih. Salat Jumat. Jenengan duduk di belakang. Sudah bagus-bagus datang pertama, bukan duduk di depan, malah di belakang. Alasannya apa? Kepengin sendirian. Begitu orang sudah pada datang, imam mau berdiri khutbah, kamu kepengin di depan. Mana ya? Mana ya? Di sini ada yang kosong, tetapi di depanmu penuh. Orang sudah duduk rapat. Ada depan kosong. Apakah boleh bagimu melewati punggung-punggung mereka karena alasannya depan ada yang masih kosong? Jawabannya enggak boleh. Kosong dikarenakan mungkin ada yang batal. Keluar dia. Oh, depan kosong. Rebutan. Sekar pedewek melangkahi. Itu tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Nabi menegurnya dan memerintah untuk duduk. Tidak boleh melewati punggung orang. Saya menyatakan di sini, wala ba'sa binom fil masjid. Tidak mengapa seorang tidur di masjid. Wah, ini. Kadangkala masjid dilarang tidur. Atau tidur-tiduran. Dikarenakan khawatir kotor begitu apa ya. Tetapi hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ya. Kalau kita berada di sebuah masjid, takmirnya memerintahkan, mas, jangan tidur di sini. Ada tulisannya, ya kita lebih baik mengalah, pak. Jaga kehormatan kita. Keluar, tidak usah tidur di situ. Dan kemudian, jenengan membawakan kalamnya Syekh Ibnu Taimin. Tidak masalah tidur di masjid, tidak apa-apa, boleh saja. Itu tulisan yang salah. Oke, masjidmu apa masjidku? Rebutan masjid ini, takmirnya kami, bukan kamu, mas. Takmir mengatakan enggak boleh. Masa jenengan menentang takmir? Wah, akhirnya terjadi keributan. Hindari yang seperti itu. Metu bae metu, turun nang omah bae malah lebih tenang. Kalau memang tidak diperbolehkan, bisa dipahami? وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه دليل على جواز الاستهام في القرب يعني لو تنازل اثنان في الآذان وليس بينهما مؤذن راتب ومتساويان في الصف المطلوب في الآذان فحينئذ نقرع بينهما. Ada sebuah permasalahan, kalau seandainya ada dua orang datang bersamaan, tempatnya tinggal satu yang kosong, tinggal satu, datang dua orang bersamaan, pribadi cara nebak diundi kocok namanya, yang matu fulan dia yang dapat, yang enggak soft yang kedua. Berarti di sini Syekh menyebutkan disalahkan ketika seorang itu mendahulukan orang lain dalam keutamaan yang berkaitan dengan soft. Kita kan sering mengatakan kalimat mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dalam beberapa hal seperti itu. Tapi dalam perkara soft button, rebutan, terus yang ada wonten tiang monggo jenengan ngajeng kula mriki mawon niku salah. Nggih, salah. Saya di depan, di depan walaupun wonten tiyang sepah momenipun baru datang ke teng saf kedua. Boten kemudian jenengan sing tua monggo ngajeng lo anu laret temingking mawon. Nah, dalam bab ini ki tidak tepat. Dalam bab ini tidak tepat. Yang tepat berebut. Siapa yang dahulu berarti bisa mendapatkan saf yang pertama. Walaupun dia sepuh, tapi memang datangnya belakangan, dapatnya ya saf kedua dan berikutnya. Berebut, tidak kemudian memberikan kesempatan pada orang lain. Demikian pula dalam hal azan. Azan ketika tidak ada azan, tidak ada muazin yang rawatib. Ini perlu kami sampaikan, terjadi di satu masjid rebutan azan. Karena orangnya ngeyel, akhirnya muazin yang ditunjuk ngalah terus. Muadzinnya sudah ditunjuk oleh takmir, si A muadzin. Tiba-tiba ada orang, ya warga atau pernah tempat itu, tempat di sekitar masjid, datang azan. Enggak peduli muadzin yang rawatibnya. Muadzin rawatibnya kaget-kaget. Dia nyerobot bahasa kitanya. Tahu nyerobot ngerti Pak? Apa nyerobot nih? Ngerebut. Ngerebut. Nah, ngerebut kan katanya rebutan nggih. Niki sanes. Muadzinnya masih duduk situ sambil nunggu waktu. Pas waktu azan muadzinnya arep ngadeg celolong mlebu bae terus adzan keteng. Nyerobot lah, nyerobot juga atas niku Pak. Ini dilarang. Kalau memang sudah ada muadzin rawatib yang ditunjuk, ya dia yang mendapatkan keutamaan untuk adzan. Jangan kita yang tidak ditunjuk oleh tamir kemudian nyerobot. Dan itu berkali-kali akhirnya muadzinnya jengkel Pak. Aku sing adzan malah kaibae. Sakit hati, boleh marah karena yang berhak dia. Nah, ketika tidak ada muadzin ratib, waktu sudah masuk, ada 4 atau 5 orang singatan siapa? Aku baik, aja aku baik, aku baik, aku baik, kadek baik, kepengen adzan. Maka diundi 5 orang itu gocok namanya, keluar fulan, nah kamu. Kenapa kok diundi? Undian itu tidak semuanya haram, Pak. Yang haram itu karena adanya ra'sul mal, taruhan di situ. Taruhan. Kalau untuk merebutkan pahala, tidak masalah. Diundi, keluar fulan. Kenapa kok diundi? Karena semuanya kepengen azan. Ingin mendapatkan pahala azan. Iki bunawan pripun? Muadzane jam sekawan kali itu sono bang nggih. Nggih iki salate terlambat. Ningge mending kula sing saking tebi dados saged jamaah teng mriki. Wa anhu qala, satu lagi kita masuk. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf bagi kaum laki-laki adalah yang pertamanya, wa syarruha akhiruha, dan yang terakhirnya atau yang paling jeleknya adalah yang terakhirnya. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhirnya. Dan yang paling jeleknya adalah yang paling awalnya. Ini ketika tidak ada tabir yang menutupi antara laki-laki dengan wanita. Ketika ada tabir, maka berbeda formasinya, tetap saf yang pertama bagi wanita lebih utama daripada yang terakhirnya. Ketika ada tabir disebutkan, saya bacakan beberapa faedah di sini. Lianna sufufan nisa takunu khalfar rijal. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita safnya itu di belakang laki-laki. Wa hadha huwa sunnah. Fa idza kana awwaluha fa huwa qaribun min rijal yunsharuha. Ketika saf perempuan itu semakin dekat ke saf laki-laki, maka itu yang paling jeleknya. Dekat dengan laki-laki. Dan semakin jauh dari laki-laki, maka itu yang paling baiknya. Fayakunu khairuha. Amma rijal fa kullama taqaddamu fa huwa afdal. Adapun laki-laki, yang paling tepat, yang paling utama adalah yang pertama. Kemudian semakin yang ke depan, semakin dia apa baik. Di sini menjadi sebuah pelajaran, ketika wanita itu safnya di belakang dan tidak ada tabir, maka dimulai dari yang paling belakang. Yang paling belakang rapat, maka tambah yang depannya. Sudah penuh, depannya. Sudah penuh, depannya. Karena dulu Masjid Nabawi itu adalah masjid yang bentuknya persegi panjang, bukan lebar, tapi ke belakang sana. Sehingga bisa disusun saf, laki-laki depan, terus belakang. Perempuan belakang, terus ke depan. Nah, laki-laki yang terakhir yang paling jelek dikarenakan mendekati saf wanita. Saf perempuan yang paling jelek yang paling depannya dikarenakan mendekati saf laki-laki. Bisa dipahami hadirin? Ketika ada tabir atau di tempat yang lain ada masjid nisa umpamanya, maka berlaku wanita yang paling afdal adalah yang paling awal ketika memang berdiri sendiri. Beripun iki, Bu Nawan, cekap nopo? Cekap nggih insyaallah nggih. Demikian bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.